Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari tafsir surat Al-Fajr. Kita masuk pada tafsir surat yang berikutnya, yaitu tafsir surat Al-Balad. Surat ini adalah surat Makkiyah, itu surat yang diturunkan sebelum hijrah. Baik, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad yaqulu ahlaktuma lallubada ayahsabu an lam yarahu ahad ila akhir surah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La uqsimu bihadzal balad. La di sini dia la nafiyah namun mazidah atau ziyadah. Ay ziyadah litta'kid, untuk menegaskan atau menekankan. La yang didatangkan sebagai tambahan untuk menegaskan atau menekankan. Asal katanya uqsimu bihadzal balad, namun ditambahkan la. La uqsimu bihadzal balad. Karena la bermakna penekanan di sini, maka diartikan sungguh. Benar-benar uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah demi negeri ini. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluknya, termasuk di sini Allah bersumpah dengan hazal balad, dengan negeri ini, yang dimana makna negeri ini adalah negeri Mekkah. Allah bersumpah dengan negeri Mekkah atau kota Mekkah. Dan Allah boleh bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluknya. Dan tentunya ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan bahwa ada pelajaran pada makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya. Atau ketika Allah bersumpah dengan nama makhluknya, karena ada kemuliaan dan keagungan atau keutamaan pada makhluk tersebut, sehingga dijadikan i'tibar pelajaran. La uqsimu bihadzal balad. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, yuqsimu ta'ala bihadzal balad al-amin. Allah bersumpah dengan negeri ini, al-amin, yang aman. Wahuwa Mekkah al-Mukarramah, yaitu negeri Mekkah al-Mukarramah, yang dimuliakan. Afdalul buldani alal itlaq, di mana Mekkah adalah negeri yang paling utama, negeri yang paling mulia secara mutlak, tempat yang paling utama, tempat yang paling mulia alal itlaq secara mutlak adalah Mekkah al-Mukarramah. Khususan waktu hululir Rasul sallallahu alaihi wasallam fiha, khususnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal padanya, yaitu tinggal di Mekkah. Sehingga Allah katakan, wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau bertempat atau tinggal bihadzal balad, di negeri tersebut. Mekkah al-Mukarramah, kadang dia disebut dengan al-balad, ya, seperti dalam ayat ini, ya, dan juga dalam surat yang lain, ya, dalam surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin, ya, demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinai dan demi negeri yang aman ini, yaitu Mekkah. Juga Mekkah disebut dengan baldah, ya, seperti dalam surat An-Naml. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama umirtu an a'buda rabbaha zihil baldatil ladhi harramaha walahu kullu syaih. Ya. Hanyalah aku diperintahkan untuk menyembah Rabb hadhil baldah, Rabb negeri ini, itu Mekkah. Alladhi harramaha, yang Allah telah mensucikannya. Walahu kullu syai, dan hanya milik Allah segala sesuatu. Dan Mekkah juga kadang disebut dengan Ummul Qura, ya, Ummul Qura, induknya Qura, ya, induknya daerah-daerah atau kampung-kampung atau kota-kota, induknya adalah kota Mekkah. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kota Mekkah, ya, karena agungnya dan mulianya kota tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan juga di sisi makhluknya. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau ya Muhammad hillun bihadzal balad, bertempat di negeri tersebut, yaitu di Mekah. Namun ada juga yang menafsirkan hillun bihadzal balad artinya hillun minal ihram wa anta hillun bihadzal balad, dan engkau ya Muhammad hillun bertahallul dari ihram di negeri Mekah. Dan juga ada yang mengartikan hillun di sini ay ahlalnaha laka wa anta hillun bihadzal balad ay ahlalnaha laka, kami halalkan negeri ini untukmu, yaitu kami akan menguasakan negeri ini untukmu ya Muhammad, sanuhillu halak. Dan ini isyarat akan terjadinya fathu Mekkah, bahwasanya Mekkah benar-benar akan ditaklukkan dan akan ditundukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui qital, melalui peperangan, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan beliau untuk memerangi penduduk Mekkah di siang hari sehingga Mekkah akan dikuasai, ditundukkan, dan Mekkah akan kembali kesuciannya sampai hari kiamat. Ini isyarat wa anta hillum bihadzal balad, terdapat isyarat akan terjadinya fathu Mekkah. Ada juga yang mengartikan tadi wa anta hillum bihadzal balad wa anta muqimun bihadzal balad, dan engkau bermukim, bertempat tinggal di negeri ini. Dan dengan tinggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekkah menunjukkan apa? Menunjukkan mulianya dan agungnya Mekkah. Sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah, Madinah menjadi negeri yang disucikan, dimuliakan karena tinggalnya beliau di negeri tersebut, yaitu dengan hijrahnya beliau ke Madinah, kemudian tinggal di Madinah, sehingga Madinah Na'am An-Nabawiyah tasyarrafat, menjadi mulia. Demikianlah suatu tempat dia akan menjadi mulia dengan adanya seorang yang mulia yang tinggal di tempat tersebut. Ini maksud dengan orang yang mulia yang tinggal di tempat tersebut adalah orang yang mulia di sisi Allah. Nah, orang-orang yang benar memang mendapat rekomendasi atau mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta hillum bihadzal balad. Ayat yang berikutnya wa walidi wa ma walad. Ayat yang ketiga. Wa walidi wa ma walad. Allah bersumpah lagi dengan makhluknya. Wa walid wa ma walad. Dan Allah bebas untuk bersumpah dengan nama makhluknya. Tidak ada larangan bagi Allah. Adapun makhluk, maka tidak boleh bersumpah kecuali harus dengan nama Allah. Karena bersumpah dengan selain nama Allah adalah merupakan kesyirikan atau kekufuran. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Ya'ani kufrun duna kufrin. syirik kecil atau kufur kecil. Kemudian apa ini maksud dengan walid di sini? Demi walid. Ada yang menafsirkan walid di sini yang dimaksud adalah bapaknya manusia, abul basyariyah. Bapaknya manusia itu Adam. Sehingga diartikan demi walid, yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Wa ma walad diartikan dengan dzurriyyatu Adam, anak keturunan Adam alaihi salatu wassalam. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa walidi wa ma walad ay Adam wa dzurriyyatuhu. Walid dan walad di sini adalah Adam dan anak keturunannya. Ada juga yang menafsirkan walid di sini, bapak di sini atau orang tua di sini adalah yang dimaksud Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena Ibrahim alaihi salatu wassalam abul anbiya, bapaknya para nabi. Nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam semuanya dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sehingga beliau dijuluki abul anbiya, bapaknya para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab, dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-27 Allah berfirman, dan kami jadikan an-nubuwwah, kenabian, dan al-kitab pada anak keturunannya, yaitu pada anak dan keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sedangkan wa ma walad dan anak keturunannya, ini maksud adalah apa? Para nabi tadi. Nah, walid diartikan Ibrahim dan walad di sini diartikan dengan al-anbiya, para nabi. Alaihi salatu wassalam, dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ada juga yang menafsirkan bahwa walid dan walad di sini umum, fi kulli walidin wa fi kulli maulud. Semua yang walid sebagai bapak orang tua dan semua yang maulud yang dilahirkan. Nah, umum pada setiap walid dan maulud dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian, karena padanya, pada walid dan maulud terdapat ibrah, terdapat pelajaran yang besar, pelajaran yang penting menunjukkan kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak yang dilahirkan dari makhluk-makhluk Allah, berapa banyak na'am walid yang menjadi bapak atau orang tua dari yang dilahirkan tersebut dari makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal, sehingga padanya terdapat ibrah, pelajaran menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat yang terakhir ini dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jawabul qasam. Jawab dari sumpah yang Allah sebutkan. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Naam, setelah bersumpah maka setelahnya ada jawabul qasam, jawab sumpahnya. Apa jawab sumpahnya? Ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad. Nah, ada yang mengartikan fi kabad di sini adalah berada dalam kesusah payahan, ya. Ada yang mengartikan fi kabad di sini adalah fi istiqamatin atau fi ahsani taqwim, bahwa Allah menciptakan manusia pada bentuk yang paling baik, bentuk yang paling lurus, yang paling seimbang. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh As-Sa'di di sini tentang tafsir fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad. Kata beliau rahimahullahu taala, yuhtamal, dimungkinkan, ya, maksud dari kabad di sini, annal murada bidzalika ma yukabiduhu wa yuqasihi minasyada'idi fid dunya wa fil barzakhi wa yauma yaqumul asyhad. Makna yang pertama, ini maksud dengan kabad di sini adalah ma yukabiduhu wa yuqasi, hal-hal yang memayahkan dan menyusahkan manusia. Minasyada'id fid dunya, berupa syada'id, kesulitan dan kesusahan yang ada di dunia. Wa fil barzakh, kesulitan dan kesusahan yang ada di alam barzakh. Wa yauma yaqumul asyhad, dan kesulitan serta kesusahan yang ada di hari na'am berdirinya para saksi, yaitu hari kiamat. Wa annahu yanbaghi lahu an yas'a fi 'amalin yurihuhu min hadhihi syada'idi wa yuji wa yujibuhu lahu al-farah was-surur ad-da'im. Dan sudah seyogianya bagi seorang manusia, ya, karena dia akan dipayahkan dan disulitkan oleh kesulitan-kesulitan dunia, kesulitan alam barzah, kesulitan hari kiamat, ya, maka seyogianya bagi dia untuk berusaha dan berupaya untuk melakukan amalan, ya, yakni beramal soleh, yang dapat membebaskan dia dari kesulitan dan kesusahan ini. Wa yujibulahu al-faraha was-surura ad-da'im, dan juga yang dengan amal soleh tersebut, ya, dia akan mendapatkan al-farah, kegembiraan, was-surur, kesenangan, ad-da'im yang terus menerus. Wa in lam yaf'al, kalau dia tidak melakukan ini, tidak beramal, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, fa innahu la yazalu yukabidul azaba asyadida abadil abad, maka dia akan terus menahan azab abadil abad selama-lamanya. Dia akan terus menahan azab yang pedih. Dia akan terus menahan kesulitan dan kesusahan terus menerus abadil abad selama-lamanya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ini makna yang pertama. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam kabad, kesusah payahan. Yakni manusia akan dipayahkan dan disusahkan oleh kesulitan dan kesusahan di dunia, di alam barzah, dan di hari kiamat nanti. Maka seyogianya bagi kita untuk berusaha membebaskan diri dari kesulitan dan kesusahan tersebut, baik yang ada di dunia, di alam barzah, atau yang terjadi di hari kiamat nanti. Yaitu dengan cara kita beramal soleh, taat kepada Allah dan Rasulnya. Jika tidak demikian, maka seorang manusia akan terus mendapatkan azab yang pedih, ya, abadal abad, selama-lamanya. Wal'iyadzu billah. Ini makna yang pertama. Wa yuhtamal, makna yang kedua, anal makna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa aqwami khilqatin yaqdiru ala tasarrufi wal a'mali syadidati wa ma'a dhalika fa innahu lam yashkurillah ala hadhihi ni'matil 'azimah bal batira bil 'afiyah wa tajabbara ala khaliqihi. Makna yang kedua adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa aqwami khilqatin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling bagus dan perawakan yang paling seimbang. Yaqdiru ala tasarruf, yang dengan itu manusia mampu untuk tasarruf, melakukan tasarrufat, melakukan pengaturan-pengaturan. Wal a'mal asyadidah, dan dengan itu manusia mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat, ya. Karena manusia diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling baik. Wa ma'a dzalik, namun bersamaan dengan itu, ya, manusia tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung ini. Nikmat diberi perawakan yang paling seimbang, nikmat diberi bentuk yang paling bagus, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal batira bil afiyah, bahkan manusia sombong dengan kesehatannya. Ya. Sombong, ya, dengan kekuatannya dan kemampuannya. Wa tajabbara ala khaliqihi, dan angkuh terhadap penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Fahasiba bijahlihi wa zulmihi anna hadhihi alhala satadumu lahu. Sehingga karena kebodohan dan kezaliman manusia, dia menyangka bahwa keadaan yang seperti ini, ya, akan terus menerus, ya. Keadaan dia dalam keadaan sehat, keadaan dia dalam keadaan mampu, ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Dia menyangka keadaan seperti ini satadumu lahu, akan terus menerus ada padanya. Wa anna sultana tasarrufihi la yanazil, dan dia menyangka bahwasannya kemampuan dia untuk mengatur ini mengatur itu la yanazil, tidak akan hilang. Wa lihadza qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman pada ayat yang selanjutnya, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia menyangka bahwa sekali-kali tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya? Nah, yakni ayah sabul insan annahu matruk, ya. Apakah manusia menyangka bahwasanya dia akan ditinggalkan begitu saja, ya, tidak diurusi, tidak diatur? Nah, tidak ada yang mampu untuk mengalahkan dia, ya, sehingga dia pun sombong dan angkuh, ujub terhadap dirinya, ya. Seakan-akan dia tidak akan ditanya nanti di akhirat, tidak akan dihisab atas perbuatan-perbuatannya, ya. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad, apakah dia menyangka bahwa sekali-kali tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya? Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, wa yataghha wa yaftakhiru bima anfaqa minal amwal ala syahwati nafsihi. Karena dia menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang akan berkuasa atasnya, maka dia melampaui batas dan bangga dengan harta yang telah dia belanjakan untuk memenuhi syahwat dirinya. Ya. Sehingga fayaqul dalam ayat selanjutnya, yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia berkata, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia menyangka tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya? Sehingga dia menyangka bahwa dia tidak akan ditanya di akhirat nanti. Ya. Tidak akan dihisab di akhirat nanti. Tidak akan ada yang dapat mengalahkannya. Ya. Bahkan yang benar adalah bahwa setiap orang tahta qudratillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap orang itu berada di bawah qudratullah, di bawah kemampuan, kekuasaan dan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan makhluk yang lain berkuasa atas orang tersebut. Nah, ada orang yang lebih kuat yang dapat menguasai dia. Maka ini peringatan. Ayat ini memperingatkan kepada kita agar kita tidak ujub dengan keadaan kita. Ya, ketika kita kaya, kuat, ya, berpengaruh, dan memiliki tinggi jabatan dan kedudukan, dan seterusnya. Ya. Jangan angkuh, jangan ujub. Ya. Karena semuanya di bawah qudratillah. Watasarrufillah, di bawah kekuasaan Allah dan pengaturan Allah Azza wa Jal. Sehingga jangan ujub dengan diri kita, jangan sombong dengan apa yang ada pada kita. Ya. Bahkan yang wajib bagi kita adalah at-tawadu, merendahkan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jal, juga di hadapan makhluknya. Ya. Jangan sampai kita menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang akan menguasai kita. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia berkata, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ai katsiran ba'dahu fawqa ba'din. Lubada di sini artinya kasiran, yang banyak. Ba'dahu fawqa ba'd. Bertumpuk-tumpuk untuk menunjukkan banyak. Wa sammallahu ta'ala al-infaqa fi syahwati wal ma'asi ihlakan li'annahu la yantafi'u al-munfiqu bima anfaqa. Dalam ayat ini Allah sebutkan bahwa membelanjakan harta untuk memenuhi syahwat, untuk berbuat kemaksiatan, ya, dinamakan dengan ihlakan. Ya, membelanjakan harta untuk hal seperti ini dinamakan ihlakan, kebinasaan atau pembinasaan. Kenapa? Li'annahu la yantafi'ul munfiq bima anfaq. Karena seorang yang membelanjakan hartanya pada kemaksiatan, untuk syahwat yang haram, ya, dia tidak akan dapat mengambil manfaat. Orang yang membelanjakan hartanya untuk perbuatan dosa dan kemaksiatan tidak akan mengambil manfaat. dari apa yang dia belanjakan tersebut. Sehingga Allah katakan ahlaktu malal lubada. Allah sebut dengan kalimat ahlaka yuhliku yang artinya membinasakan. Ya demikian, karena menginfakkan atau membelanjakan harta pada dosa dan kemaksiatan itu adalah suatu kebinasaan. Wala ya'udu ilaihi min infakihi ila nadam wal khasar wat ta'ib wal qillah, dan tidak kembali kepada orang tersebut yang menginfakkan hartanya pada dosa dan kemaksiatan, tidak kembali kepadanya kecuali penyesalan, kerugian, ta'ib, ya, rasa lelah, ya, wal qillah, dan juga kekurangan. La kaman anfaqa fi mardhatillahi fi sabilil khair, tidak seperti orang yang membelanjakan hartanya pada perkara-perkara yang Allah ridhoi, yaitu pada jalan-jalan kebaikan. Fa inna hadza qad tajara ma Allah, orang yang seperti ini dia telah jual beli bersama Allah. Warabihat ad'af ad'af ma anfaq, dan dia telah mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat dari apa yang telah dia belanjakan di jalan kebaikan. Qala Allahu mutawa'idan hadzal ladzi iftakhara bima anfaqa fi syahwat. Kemudian Allah berfirman memperingatkan dan mengancam orang yang bangga, ya, terhadap apa yang telah dia infakkan untuk memenuhi syahwatnya. Allah katakan ayahsabu allam yarahu ahad, itu ayat yang selanjutnya, ya. Ayahsabul insanu allam yarahu ahad, apakah manusia menduga atau menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang melihat dia, ya. Artinya ayadhunnu fi fi'lihi hadza, apakah manusia menyangka pada perbuatannya ini annallaha la yarah, bahwasanya Allah tidak melihatnya. Wa yuhasibuhu 'ala shaghir wal kabir, dan bahwasanya Allah tidak menghisabnya pada amalannya yang kecil atau amalannya yang besar. Bal qad ra'ahu Allah wa hafiza 'alaihi a'malahu, bahkan Allah telah melihatnya dan Allah menjaga amalan-amalan dia untuknya. Wa wakkala bihil kiram al-katibin likulli ma amilahu min khairin wa syarrin, bahkan Allah telah menugaskan malaikatnya yang mulia yang bertugas untuk menulis setiap apa yang dilakukan oleh manusia, baik berupa kebaikan atau kejelekan. Nah, maka yang wajib bagi kita adalah selalu bermuraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan ini termasuk dari bentuk al-ihsan, ya. Dari tingkatan dinul Islam yang paling tinggi, ya. Setelah al-Islam, al-iman, kemudian al-ihsan. Yang dimana al-ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa in fa'lam annahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa demikian, tidak bisa beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Maka wajib bagi kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Selalu merasa bahwa sekecil apapun perbuatan kita, ucapan kita, selalu dicatat oleh para malaikat yang Allah tugasi untuk mencatat. Nah, saya selesai dari penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala terhadap tujuh ayat yang pertama dari surat Al-Balad. Nah, baik, ayat-ayat yang selanjutnya insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afaddal.